الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada ahad yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada hadis ke-100 ya. Ke-100. Sudah belum tentang seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Sudah. Sekarang hadis ke-101 atau hadis ke-7 dari bab al-mujahadah ini. Hadis ke-101 ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, "Khuffat baddu hujibat." Wa huwa bi makna ay bainahu wa bainaha hadzal hijab. Faida fa'alahu dakhalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, neraka itu dihalangi oleh syahwat. Sedangkan surga dihalangi oleh makarih. Oleh makarih itu artinya hal-hal yang tidak disukai. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian dalam riwayat Muslim disebut huffat sebagai pengganti dari hujibat. Kalau huffat artinya dipenuhi. Neraka dipenuhi dengan syahwat. Sedangkan surga, maksudnya jalan menuju surga dipenuhi dengan makarih. Artinya antara seseorang dengan neraka atau dengan surga itu ada hijab, ada penghalang. Kalau neraka penghalangnya syahwat, kalau surga penghalangnya makarih. Maka bila seseorang melakukan hal itu, maka dia akan memasukinya. Kalau seorang melakukan syahwat, dia akan memasuki neraka. Dan sebaliknya, kalau seseorang mengalami makarih, dia akan memasuki surga. Apa yang dimaksud dengan syahwat? Disebutkan di sini syahwat ma yustaladzu min umuri dunya mimma mana asyar'u min ta'atihi imma bil asalah wa imma li kauni fi'li yastalzimu tarka syai'in minal ma'murah wa yultahaku bidhalika syubuhat wal iksaru mimma ubiha khasyatal wuku'i fil muharram. Syahwat artinya segala urusan dunia yang menimbulkan kenikmatan, lezat yang syariat melarang dari melakukan hal tersebut, baik karena hal tersebutnya memang merupakan sesuatu yang terlarang, atau dengan mengerjakannya menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Kemudian syahwat ini biasanya diikuti dengan syubhat dan memperbanyak hal-hal yang dibolehkan karena khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram. Ini salah satu syubhat adalah, sudah pernah kita jelaskan antara syahwat dan syubhat. Adapun makarih, ma umira al-mukallafu bi mujahadati nafsihi fihi fi'lan wa tarkan kal ityan bil ibadah ala wajhiha wal muhafadhati 'alayha wa ijtinabil manhiyati qawlan wa fi'lan wa utliqa 'alayha al makarih li mashaqqatiha 'ala al 'amil wa su'ubatiha 'alayhi. Makarih adalah ma umira al-mukallaf, mungkin amrul mukallaf bi mujahadah, jadi sesuatu yang dialami oleh seorang mukallaf, seorang yang sudah balig, ketika jiwanya berusaha, berusaha dalam urusan tersebut, baik melakukan atau meninggalkan perbuatan. Seperti seseorang melakukan ibadah dengan cara yang benar, lalu memelihara ibadah itu dan menjauhi hal-hal yang terlarang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, lalu dia merasakan al-makarih, kesulitan karena beratnya pekerjaan itu dan capeknya pekerjaan itu, capek lelah melelahkan, sehingga merasakan kesulitan, penderitaan. Itu makarih. Dari hadis tadi, Syekh Salim Al-Hilali setidak-tidaknya mengambil 4 faedah. Pertama, sababul wuku'i fi syahawat huwa tazyinu syaitanil munkar wal qabih hatta tarahu an-nafsu hasanan fatamilu ilaihi. Pertama, hadis tadi menjelaskan bahwa sebab-sebab terjerumusnya seseorang ke dalam syahwat adalah upaya setan dalam menghiasi kemungkaran dan kejelekan, sehingga jiwa melihat kejelekan tersebut sebagai satu kebaikan, lalu jiwa pun cenderung kepadanya. Itu sebab yang pertama, sebab terjerumusnya seseorang ke dalam syahwat. Upaya setan menghiasi kejelekan menjadi kebaikan, sehingga jiwa kita melihat bahwa hal itu baik, kemudian cenderung kepadanya. Kedua, qad taqrahu an-nafsu asya'a wa fiha khairun katsir. Wa minhu qaulullah ta'ala kutiba 'alaikumul qital wa huwa karhun lakum. Wa 'asa an taqrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang jiwa membenci beberapa hal, padahal dalam hal-hal tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Seperti diterangkan dalam Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah, telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Dan bolehkah jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu jelek untuk kamu. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak tahu. Dan memang seringnya jiwa ini membenci sesuatu yang di dalamnya banyak kebaikan. Dan sering menyenangi sesuatu di dalamnya banyak kejelekan. Orang senang bersendak gurau, orang senang berjudi, orang senang berwisata ke tempat-tempat yang bisa cuci mata di sana. Senang, tapi di dalamnya banyak kejelekan. Ketiga, la budda min mujahadati hawa nafsi wa fitamiha an syahwatiha wa ma'lufatiha fa hiya katif birradi. Ketiga, wajib memerangi hawa nafsu dan menyapih jiwa ini dari syahwat hawa nafsu serta bujukannya, maka itu tak ubahnya seperti seorang anak yang menyusui. Menyapih anak yang sedang menyusui itu sesuatu yang berat, tidak gampang gitu ya. Atau sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wan nafsu raghibatun idza raghabatha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Jiwa ini selalu raghibah. Jiwa ini selalu berkeinginan. Selalu mempunyai keinginan-keinginan, idza raghabatha, kalau keinginannya selalu diikuti. Terus tidak akan ada habis-habisnya. Tapi apabila jiwa ini dikembalikan kepada sesuatu yang sedikit, dicukupkan dengan yang sedikit, taqna'u, jiwa itu nanti akan qana'ah. Kalau dia dibiasakan dengan sesuatu yang sedikit nih, jangan lebih dari ini, dia akan qana'ah nanti. Qana'ah itu artinya ya, merasa cukup dengan yang ada. Terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, an-nar wal jannatu mawjudatani makhlukatan, bahwa surga dan neraka dua hal yang sudah ada dan sudah diciptakan sekarang. Itu pernah kita bahas dalam al-jannatu wan-nar, dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan itu bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke-101. Kita teruskan ke-102. Atau hadis ke-8 dari bab mujahadah. An Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faqtatah al-baqar فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح على إمرأة فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع ثم سلام فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما رفع ثم سجد faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Rawahu Muslim. Dari Abdullah Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku sholat berserta Nabi SAW pada suatu malam. Sholat apa ini, Cing? Tahajud, bukan isya, tahajud. Maka beliau di rakaat pertama nih, setelah Fatihah tentu saja, membuka bacaan suratnya dengan surah Al-Baqarah. Apa ayat pertama Al-Baqarah? Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih, ya. Aku berkata, kata siapa? Hudzaifah, dan berkatanya dalam hati. Sebab kalau diucapkan secara lisan, batal lagi salatnya. Kata Hudzaifah, Rasul SAW akan ruku pada ayat ke-100. Panjang Al-Baqarah berapa ayat sih? 286. Setelah lewat 100, terus ternyata dilanjutkan ke 101 dan seterusnya. Lalu aku berkata, nampaknya Rasul SAW akan sholat dengan baca Al-Baqarah ini satu rakaat itu satu surat Al-Baqarah. Setelah beres satu rakaat setelah beres membaca surat Al-Baqarah, aku berkata pasti beliau akan rukun setelah tamat. Ternyata tumbab tatah An-Nisa, beliau melanjutkan dengan surah An-Nisa. An-Nisa berapa ayat? 200 ayat. 486 ya, hampir 500. Faqara'aha, lalu beliau membaca surah An-Nisa. Beres An-Nisa, beliau melanjutkan dengan surah Ali Imran. Berapa ayat Ali Imran? 200 juga. 600 hampir 700 ya, 700 ayat. Kebayang lamanya, dan beliau membacanya dengan mutarassilan. Mutarassilan itu disebut murattilan mubayyinan al-huruf ma'ita'i kulli harfin arhaqqahu. Beliau membaca dengan tartil, dengan mengucapkan huruf-huruf secara jelas, dan setiap huruf itu diberikan haknya. Ya, tajwid makhrajnya benar. Tartil, tidak ngebut, gitu ya. Kata orang Sunda, jentre, eces, apra, teges, tandes, bentes. Itu semakna itu. Tartil. Kebayang, tiga surat, surat-surat terpanjang dalam Al-Quran Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Surat kedua dulu, baru surat keempat, lalu surat ketiga. Dan tidak cukup begitu. Kata Hudzaifah, bila Nabi SAW melewati ayat-ayat yang di dalamnya mengharuskan tasbih, beliau bertasbih dulu. Umpama sabih bihamdi rabbika wastaghfir umpamanya. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Itu bertasbih dulu, tapi itu ada dalam surah Al-Hijr itu, bukan Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Bertasbih. Bila beliau melewati ayat yang menyuruh untuk meminta, beliau meminta dulu. Bila melewati ayat yang menyuruh berlindung, beliau berlindung dulu. Jadi di tengah-tengah bacaan ayat itu ada tasbih dulu, ada ta'awudz dulu, ada minta dulu, begitu. Setelah itu baru beliau ruku. Membaca tiga surat terpanjang, setelah itu ruku. Dan di dalam rukunya beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dan panjang rukunya sebanding dengan panjang berdirinya. Kebayang itu berapa jam. Kemudian beliau setelah ruku mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya tidak kan? Kemudian berdiri. Dan lamanya berdiri hampir sama dengan lamanya ruku. Berarti hampir sama dengan lamanya berdiri pada sebelum ruku ya. Kemudian beliau sujud. Di dalam sujudnya beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maka sujudnya pun hampir selama berdirinya. Rakaatnya segitu kebayang. Makanya pantas apabila dalam hadis kemarin kita membahas bahwa kaki Rasul SAW itu sampai belah-belah, bengkak-bengkak karena lamanya berdiri. Hadis ini riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim ada nomor 772. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, jawazul iqtida'i fi salatin nafilah wa istihbabu tatwil qiyamil lail. Hadis ini menerangkan bolehnya Al-iqtida, mengikuti atau bermakmum pada sholat nafilah, sholat sunnah, dan disunnahkan memanjangkan berdiri pada sholat malam, memanjangkan bacaan pada sholat malam. Ini yang pertama. Kedua, jawazu qira'atil Qur'an ala ghairi tartibi suwaril mushaf wala karahata fi dhalik. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya membaca Al-Qur'an tidak berurutan seperti urutan surat di dalam mushaf. Kan mesti urutannya Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu An-Nisa. Tapi Rasulullah SAW membaca Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran. Boleh, dan ini tidak dimakruhkan sama sekali. Ketiga, qira'atul, ya Alhamdulillah, qira'atul Qur'an takunu bitadabburin li ayatihi wa fahlin lima wa fahmin lima'anihi. Hadis ini pun menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an itu harus dengan cara memahami, merenungi ayat-ayatnya dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Keempat, jawazu du'a'illahi wa su'alihi asna qira'atil Qur'an. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya berdoa dan meminta kepada Allah di tengah-tengah membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Qur'an baik di dalam sholat atau di luar sholat, melalui ayat yang memerintahkan kita berdoa, berdoalah. Memerintahkan kita meminta, mintalah. Memerintahkan kita tasbih, tasbihlah. Contohnya, umpamanya tadi fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang-orang yang sujud. Bertasbih subhanallah wa bihamdihi. Kemudian yang kelima, ja'lu ta'zimi. Ju'ila ta'zimu fir ruku wal a'la li sujud. Li'annal a'la ablag minat ta'zim wa sujud ablag fit tawadu'i lillah faja'alal ablag lil ablag. Kelima hadis ini pun menjelaskan meletakkan ta'zim ketika ruku. Ta'zim itu mengagungkan Allah. Dan meletakkan al-a'la, al-a'la itu menganggap Allah maha tinggi. Itu diletakkan di dalam sujud. Ketika ruku mengagungkan Allah, ketika sujud meninggikan Allah. Karena al-a'la meninggikan itu lebih sempurna daripada mengagungkan. Dan sujud dalam hal tawaddu kepada Allah lebih sempurna dibandingkan ruku. Maka yang lebih sempurna diletakkan pada tempat yang lebih sempurna. Al-a'la lebih sempurna daripada ta'zim, sujud lebih sempurna daripada ruku. Makanya munasib, cocok. Al-a'la dibaca ketika sujud, at-ta'zim dibaca ketika ruku. Kenapa? Jawazu ayyakuna al-qiyamu war-ruku wa sujud mutaqaribah fitaswiyah. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya menjadikan berdiri, ruku, dan sujud itu hampir sama dalam hal lamanya. Hampir sama dalam hal lamanya. Itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pun mencontohkan demikian pada hadis Hudzaifah al-Yamani tadi. Ketujuh, asma'u suwaril Qur'an ma'lumatun lis-sahabati di zaman Rasul selesai. Hadis tadi pun menjelaskan bahwa nama-nama surat Al-Quran itu sudah diketahui oleh para sahabat di zaman Rasul selesai. Sampai Hudzaifah pun menyatakan pertama membaca surah Al-Baqarah, kedua membaca surah An-Nisa, ketiga membaca surah Ali Imran. Itu nama-nama itu berarti sudah ma'ruf, dikenal di zaman sahabat. Kedelapan, jawazu itlaqil Baqarah wa Ali Imran duna idafatin biudun idhafati suratin kada. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya menghabiskan surah Al-Baqarah dan Ali Imran tanpa ditambah dengan surah yang lainnya. Dan yang terakhir, ijtihadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ibadah wa mujahadatuhu li nafsihi fi ta'atillah. Hadis ini pun menerangkan betapa sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW dalam beribadah dan betapa apa gigihnya upaya jiwa beliau dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah hadis ke-102. Hadis ke-103 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau tadi pengalaman Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud pun mengalami hal yang serupa. Kata Abdullah, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Fa'atala al-qiyam hatta hamamtu bi amri su'in. Qila wa ma hamamta bih? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'a." Muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku sholat beserta Nabi SAW pada suatu malam. Maksudnya sholat apa ini? Tahajud juga. Lalu beliau memanjangkan berdirinya. Maka aku berniat, berencana dengan satu rencana yang jelek. Ketika ikut sholat di belakang Nabi SAW, punya rencana. Karena panjangnya ada rencana yang jelek. Ada keinginan yang jelek. Ditanyakan, apa keinginan kamu itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ingin duduk dan meninggalkan beliau sholat sendiri. Mau mundur dari sholatnya. Muttafaqun alaih. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saking lamanya berdiri, Abdullah bin Mas'ud, ada keinginan untuk meninggalkan beliau. Biarkan aja suruh sholat sendiri. Dia mundur. Saking lamanya berdiri. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, ikhtiarun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatwil salatil lail. Hadis ini menerangkan upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memanjangkan salat malam. Kedua, لا أحد يثق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد وفي العبادة. Tak ada seorang pun, hadis ini pun menjelaskan, tak ada seorang pun yang mampu mengamalkan seperti yang diamalkanlah Rasulullah SAW dalam kesungguh-sungguhannya dalam hal beribadah. Sampai Abdullah bin Mas'ud pun yang usianya lebih muda daripada Rasulullah SAW mundur dari sholatnya padahal baru rakaat pertama. Ketiga, fadilatu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa jaladuhu fil ibadah wa hirsuhu 'ala al muhafadhati 'ala al iqtida bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa in khalafa hawa nafsi wa ma tuhibbu. Hadis ini pun menerangkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu serta ketabahannya dalam ibadah serta semangatnya untuk memelihara mengikuti sunnah Rasulullah SAW sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya dan bertentangan dengan apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Waalaikumsalam. Jadi tadi Abdullah bin Mas'ud hanya punya keinginan ingin meninggalkan, tapi meninggalkannya tidak, tetap ikut sampai selesai, sampai tuntas. Dan ini menunjukkan tabah beliau ini, sabar. Itu ketiga. Keempat, alhammu fil khuruji minas sholah la yu'addu khurujan minha malam yaktarin malam yuktaran biniyatin wa jazmin. Hadis ini pun menerangkan bahwa keinginan himmah, keinginan untuk keluar dari sholat tidak dianggap keluar dari sholat, tidak batal sholatnya selama keinginan itu tidak diiringi dengan niat dan tekad. Niat sudah diniatkan mau keluar dari sholat. Nah itu kalau sudah niat berarti sudah keluar dari sholat, batal. Tapi kalau hanya keinginan, lama amat ingin keluar aja, ingin sudahlah, yaitu ingin meninggalkan si imam sendiri. Kalau keinginan seperti itu, himmah, itu tidak menyebabkan dia dianggap keluar dari sholat dan batal sholat, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kelima, mukhalafatul imam fi af'alihi ma'dudatun fil amali sayyi. Hadis ini pun menerangkan bahwa menyelisihi imam, apa terjemah yang pas menyelisihi itu, pokoknya tidak mengikuti imam lah, menyalahi imam dalam perbuatan-perbuatan imam. Umpama imam sujud, dia baru ruku. Imam duduk, dia baru sujud, umpamanya. Menyelisihi imam atau menyalahi imam dalam perbuatan-perbuatan imam dipandang sebagai amalan yang jelek. Keenam, malam yafham kalam al-mutahaddis ala wajhi sahih yustahsanu lahu su'al amma ghamadha minal kalam. Siapa orang yang tidak faham terhadap ucapan seseorang, tidak faham dengan makna yang benar dari ucapan itu, maka lebih bagus bagi dia kalau dia bertanya tentang hal yang samar dari ucapan itu. Seperti tadi Abdullah bin Mas'ud menyatakan, aku punya rencana jelek, punya keinginan jelek ketika bermakmum kepada Rasulullah SAW. Nah, sahabat atau murid-muridnya yang mendengarkan gak tahu rencana jelek ini apa. Lalu ditanya, apa rencanamu itu, keinginanmu itu? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, aku ingin duduk dan meninggalkan Nabi SAW salat sendiri. Jadi kalau kita tidak faham terhadap ucapan seseorang atau ucapan itu mujmal, mujmal itu artinya masih bersifat umum, kita jangan menafsirkan sendiri. Tapi harus ditanya apa maksud ucapan itu. Umpamanya saya katakan, saya mencintai Harry. Orang yang benci ke saya akan mengatakan Abu Haidar ini homo, mencintai sesama laki-laki. Nah itu kan ucapan saya masih mujmal, maksudnya mencintai Harry karena Allah sebagai sesama muslim, sebab wajib mencintai sesama muslim. Tapi orang-orang yang sentimen, yang hasad, yang dengki, mengambil ucapan itu dan menyebarkan bukan dengan makna yang sebenarnya. Harus ditanyakan. Itu yang kena. Ketujuh, as-sunnatu fi qiyamil layl tatwilul qira'ati bi qira'ati. ولذلك ينبغي المحافظة على السنة ولا يجوز استبدال تطويل القراءة بتكثير عدد الركعات كما حدث في الأزمنة المتأخرة وبخاصة في قيام رمضان. Sunnah dalam melakukan qiyamul lail, dalam melakukan salat tahajud atau salat malam, sunnahnya adalah memanjangkan bacaan. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang memelihara sunnah ini, memanjangkan bacaan dalam tahajud. Dan tidak boleh mengganti dengan mengganti panjangnya bacaan itu dengan banyaknya rakaat. Sebagaimana yang telah terjadi pada zaman sekarang ini, khususnya pada qiyam Ramadan. Sunnah dari Rasulullah SAW 11 rakaat, tapi dipanjangkan bacaannya. Sekarang diganti bacaannya pendek-pendek biar enggak terlalu kesal. Tapi rakaatnya ditambah. Jadi lebih dari itu. Biasanya mulai jam 8 berakhir jam 10, sama berakhirnya juga jam 10 tapi beda cara. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan 11 rakaat dengan bacaan yang panjang-panjang, lalu diganti bacaannya pendek-pendek tapi rakaatnya ditambah. Nah ini tidak boleh. Selesai sudah hadis yang ke-103. Ke-104 atau hadis ke-10 dalam bab mujahadah, diterima dari Anas radhiyallahu anhu Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Yatba'ul mayyita salasatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'ul itsnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Muttafaqun alaih. Kata Rasul salam akan ada tiga hal yang mengikuti si mayit, orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati diikuti oleh tiga, diikuti ke kuburannya, dari rumah ke kuburannya diikuti oleh tiga. Pertama oleh keluarganya dan kenalan-kenalannya ya, yang melayak, yang mengikutinya. Kedua hartanya berupa kendaraannya gitu ya, dan yang ketiga amalnya. Tiga ini mengikuti si mayit ke kuburan. Dua di antara tiga ini akan pulang kembali, dan satu sisanya akan langgang menyertainya sampai ke alam kubur. Yang kembali itu, dua yang kembali itu adalah keluarganya dan hartanya. Sedangkan yang terus langgang menyertai dia adalah amalnya. Kalau amal terus masuk ke alam kubur, bahkan menjadi pembela dia di alam kubur. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil setidak-tidaknya dua faedah. Pertama, al-hasu ala fi'li ma yabqa ma'al insan wa huwa al-amalu salihu liyakuna anisuhu fil liyakuna anisahu fil qabri idza raja'a al-insa idza raja'a an-nasu wa tarakuhu wahdahu. Hadis ini sangat menekankan untuk melakukan hal yang langgeng menyertai seorang manusia sampai ke alam kubur, yaitu amal soleh. Menekankan agar semua orang beramal soleh, agar amal soleh itu menjadi kawannya di kuburan. Apabila manusia telah kembali dari kuburan itu dan meninggalkannya sendirian, ini yang akan menemani kita, bahkan menjadi pembela kita di alam kubur. Kedua, an-naf'ul haqiqiyu alladhi yastafidu minhu al-mayyit wa 'amaluhu wa lidhalik yanbaghi an yuqaddima min malihi ma yajiduhu amamahu amma idza tarakahu khalfa dhahri fa huwa malu warisi wa kadhalika al-ahlu fa hazanuhum wa luhuquhum la yujdi syai'a illa man qama bidakwatin salihatin walidhalik fal yahris ala tarbiyatihim ala manhajillah. Kedua hadis tadi pun menjelaskan bahwa manfaat yang hakiki, manfaat yang sejati adalah manfaat yang bisa diambil manfaatnya oleh si mayit, yaitu amalnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap manusia untuk memprioritaskan atau menurutkan atau mendahulukan dari hartanya apa yang bisa dia temukan di hadapannya. Begitu ada harta di hadapan dia, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan cara dinafkahkan di jalan Allah, sedekahkan dan seterusnya. Adapun harta yang ditinggalkan di belakang, maka itu menjadi harta warisannya. Demikian juga keluarga, kesedihan mereka mengiringkannya mereka kepada si mayit tidak bermanfaat pun. Kesedihan, nangis yang sedikit pun tidak akan bermanfaat kecuali keluarga yang melakukan doa dengan doa yang benar, Oleh karena itu, hendaklah setiap orang bersungguh-sungguh untuk membina atau mendidik mereka di atas manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang ke-104. Sehingga ada sebuah kisah yang dikemukakan yang merupakan ibrah dari ini. Ada seseorang punya 3 sahabat. Sahabat yang pertama akrab sekali, dekat dan sangat dicintai si A, katakanlah. Kemanapun si A berada, kemanapun si A pergi pasti dikejar. Dimanapun si A berada, dia akan datangi si A itu. Di saat berpisah dengan si A, sedetik saja dia resah dan gelisah. Ini sahabat pertama. Sahabat kedua, si B, juga akrab. Bahkan dia berjuang untuk mencari ini dan itu, biasa untuk kepentingan si B. Ada kawan dia ketiga, si C, kurang akrab, kadang-kadang gak disukai karena comel ini orang. Yang ketiga ini bukan comel, usilan, ciriwis, gitu. Suatu saat orang ini kena perkara kasus, harus diadili, masuk ke pengadilan. Karena dia belum pernah mengalami hal itu, stres dia, butuh kawan, butuh pembela. Dia lari ke si A, minta dibarengi ke pengadilan dan minta dibela. Si A bilang, "A'tadzir minka, afwan, saya gak bisa. Jangankan masuk ke pengadilan, ikut pun mengantar sampai pintu gak bisa." Lari dia ke si B, sahabat kedua yang terdekatnya. Kata si B, "Saya bisa ngantar, tapi cuma bisa pintu, sampai pintu pengadilan. Masuk ke pengadilan, amit-amit, gak mau saya. Ngeri saya masuk ke ruang pengadilan." Dua orang yang diharapkan menjadi pembela, yang selama ini dia berjuang mati-matian untuk apa mendapatkan ridho duaan si A dan si B, ternyata dua-duanya tidak bisa menolong. Datang si C tanpa diminta, "Saya akan ngantar masuk ke pengadilan dan membela kamu." Dan ternyata selamat tidaknya orang ini sangat ditentukan oleh pembelaan si C. Karena kalau hubungan dengan si C ini jelek, si C juga membelanya asal-asalan. Kalau baik, akan berusaha keras. Kita bertanya, siapa orang ini dan siapa si A, si B, si C? Orang ini adalah saya. Antum juga semua. Orang ini manusia. Yang namanya orang. Manusia. Sahabat pertama si A, harta. Dimanapun harta berada, selalu diuber-uber itu. Gak punya harta, sehari aja mikir ulang. Duh, gimana ini, gak punya duit, mau jajan. Gitu kan, resah dia. Sahabat kedua si B, juga akrab. Kita sering berjuang mencari harta dan ini itu untuk kepentingan si B, harta, keluarga. Dan ketiga, yang kita kadang-kadang gak suka karena usil ini adalah amal soleh. Iman dan amal soleh. Suatu saat orang itu masuk pengadilan, maksudnya mati. Sudah mati, masuk ke alam kubur. Harta, apakah dia mengantar ke kuburan dan masuk? Enggak. Rumah yang begitu mewah, mobil yang begitu bagus, tanah yang begitu luas, toko-toko yang begitu banyak dan laku, enggak bisa itu. Kalau pengantar enggak bisa, apalagi masuk ke alam kubur. Apa enggak bisa? Boy. Kemudian si B keluarga mau ngantar, cuma sampai lubang kubur. Masuk ke kubur mau? Enggak mau. Makanya ikhwan akhwat, kalau ada yang cinta, saya siap sehidup semati dengan bohong gitu. Kalau mati mah ya udah dikubur aja, dia kawin lagi kali. Ya pasti. Dipaksa bagaimanapun cintanya seseorang kepada orang lain, istri ke suami ke istri, anak ke ibu, ke orang tua, ke anak, dan sebenarnya kalau mati gak mau masuk ke kubur sama-sama, dipaksa masuk, lari dia kan gitu. Nah, yang bisa masuk ke alam kubur beserta dia, bahkan menjadi pembela, adalah si C ini. Amal selamat tidaknya kita tergantung pembelaan si C. Dan pembelaan si C tergantung keakraban kita sama si C. Iman dan amal saleh. Dari mana itu cerita? Allah wa'alaikum. Itu bukan hadisnya, tapi munasib dengan itu, dengan yang tadi. Ke-105 atau hadis ke-11 dalam bab mujahadah ini, atau 105 dari kitab Riyadhus Shalihin, diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wa an-naru mithlu dhalik. Surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu dibandingkan tali sendalnya sendiri. Tali sendal dekat dengan kita ya, nempel di kita kalau lagi dipakai. Surga itu lebih dekat lagi dari itu. Demikian pula neraka. Neraka pun seperti itu. Hadis ini riwayat Bukhari. Asyirah disebut ahadu suyurin na'al allati takunu fi wajihi wa yaktalul masyu bifakdihi. Syirah itu salah satu suyur. Suyur itu kulit yang menalii sendal, yang tali kulit sendal. Tali yang terbuat dari kulit, tali sendal yang terbuat dari kulit hararesnya. Wayahtalul masyu, dan berjalan akan tertatih-tatih tanpa adanya tali itu. Sok aja seperti tali sendal jepit, putus talinya, kita pakai, gimana? Berjalannya tidak akan selancar apabila si talinya enggak putus. Pertama, hadis tadi menjelaskan bahwa ketaatan bisa menyampaikan pelakunya ke surga, sedangkan maksiat bisa mendekatkan pelakunya ke dalam neraka, kepada neraka. Kedua, at-ta'atu wal ma'siyah qad takunu fi aisaril asya. Fayambagi 'alal mar'i alla yazhada fi qalilin minal khair ay ya'tiyahu wala fi qalilin minal syarr ay yajtanibah. Hadis kedua, faedah kedua dari hadis itu adalah bahwa ketaatan dan kemaksiatan kadang-kadang menjadi sesuatu yang termudah, tergampang. Maka wajib bagi setiap orang agar tidak merasa cukup dengan kebaikan yang sedikit. Tidak cukup mengamalkan kebaikan yang sedikit, dan tidak cukup dengan menjauhi kejelekan yang sedikit. Nah, saya sudah jauh sedikit dari kejelekan itu. Jangan merasa seperti itu. Ketiga, tahsilul jannati sahlun idza sahal qasdu wa umilatis salihat. Bahwa meraih surga itu gampang apabila niatnya benar dan dilakukan atau dikerjakan amal soleh. Sebab tadi dikatakan dalam hadis itu bahwa surga itu lebih dekat dibandingkan dengan tali sendalnya sendiri. Tapi neraka juga begitu. Ke surga itu sangat gampang, sebagaimana gampang pula masuk neraka. Selesai sudah hadis ke-105. 106. Atau hadis ke-12 dari bab mujahadah. Diterima dari Abu Faras Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang pembantu Rasulullah SAW, dari Ahlus Sufah radhiyallahu anhu. Ahlus Sufah, maksud Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di emper masjid, rata-rata fuqara wal masakin. Kata Abu Faras, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi faqal salni faqultu as'aluka murafaqataka. Murafaqa enggak ada murafaqa, murafaqa mungkin salah cetak. Murafah. Enggak ada rafasa, murafah, murafasa enggak ada, murafaqah yang ada ya. Mendampingi atau menemani. As'aluka murafaqataka fil jannah. Mungkin salah cetak. Itu apa? Murafaqah. Fa dulu. Di sini murafaqah. Ini mungkin salah cetak. Faqal aw ghayra dhal qultu huwa dha. Qal fa'inni 'ala nafsika bi kasratis sujud. Kata Abi Faras, aku pernah bermalam bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepadanya dengan membawa air wudu dan beberapa keperluannya. Yang dimaksud keperluannya ini disebutkan seperti pakaian dan kebutuhan beliau ketika akan sholat malam. Lalu setelah itu kata Nabi SAW, mintalah engkau kepadaku. Jadi setelah dibantu diambilkan air wudu dan keperluannya, kata Nabi SAW, mintalah engkau kepadaku. Mau apa gitu. Lalu aku berkata, aku memintamu agar aku bisa menemanimu di dalam surga. Jadi buruhnya itu bukan uang atau yang sifatnya duniawi, tapi ingin menjadi kawan Rasul Salam di surga. Kata Nabi Salam, atau kamu punya keinginan lain selain itu? Kata Abu Faras, huwa dhaka, enggak hanya itu yang saya inginkan. Kata Nabi Salam, bantulah aku untuk menyelamatkan atau untukmu dengan cara perbanyaklah sujud. Jadi agar bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW di surga dengan cara memperbanyak sujud. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, murafaqataka maksudnya qurbuka bihaitsu ara wa atamatta biru'yatik. Aku bisa menemanimu, artinya aku bisa dekat denganmu sehingga aku bisa melihatmu dan aku bisa merasakan kesenangan dalam melihatmu. Jadi orang yang sudah kita cintai, melihatnya sudah menyenangkan kita. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, al-jannatu innama tunalu bimujahadatin nafsi fit ta'ah wa mujahadatiha fil bu'di 'anil hawa wa laisa bil amani. ولذلك أرشده إلى ما يرفع الدرجة لأن الذين يجاهدون أنفسهم سيحظون بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. Faedah pertama, bahwa surga berdasarkan hadis tadi hanya bisa dicapai dengan mujahadah, dengan usaha yang dilakukan oleh jiwa kita dalam melaksanakan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi hawa nafsu. Bukan, surga itu bukan diraih dengan angan-angan, tapi dengan upaya real. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan petunjuk kepada Abu Faras tadi untuk mengamalkan amalan yang bisa meninggikan derajatnya. Karena orang-orang yang berupaya dengan gigi, dengan sungguh-sungguh akan memperoleh bagian tempat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini yang pertama. Faedah kedua, hirsus sahabati 'alal fawz bi murafaqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Hadis ini pun menjelaskan sikap tamak sahabat. Tamak bukan kepada harta, tapi tamak kepada kebahagiaan, keberuntungan dengan cara bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Tamak kepada hal itu bagus. Yang jelek tamak kepada dunia. Tamak kepada harta, jabatan, popularitas dan yang seterusnya. Kalau tamak ke akhwat gimana? Gak boleh juga. Gak boleh. Maksudnya tawak itu batasannya lebih dari 4. Kalau pas 4 gak tamak. Wajar. Kalau lima ke atas tamak enggak boleh. Ketiga, jawazu ihdari ma'il wudu li sahihil ma'afi. Hadis ini pun menerangkan bolehnya mengambilkan air wudu untuk orang yang sehat. Yang sehat badannya, tidak sakit, dia sendiri mampu, tapi kita ambilkan. Seperti halnya Abu Faras mengambilkan air wudu untuk Nabi SAW dalam keadaan sehat. Ini boleh. Keempat, ijtihadur Rasul SAW fi islahi ashabihi wa tarbiyatihi. Fahuwa sallallahu sallam kat tabibi sa'i fi shifa'ihi. Wat tabib yahtaju ila limusa'adatil marid bita'atihi ma yasifuhu lahu min dawa. Keempat, hadis ini pun menjelaskan kesungguh-sungguhan Rasul SAW di dalam memberikan kemaslahatan atau mensolehkan sahabat-sahabatnya dan di dalam membina mereka. Maka Nabi SAW tak ubahnya seperti seorang dokter yang berusaha untuk menyembuhkan atau memberikan pengobatan kepada pasien-pasiennya. Seorang dokter butuh pula bantuan atau kerjasama dari orang yang sakit dengan cara melakukan hal-hal yang bisa dianggap sebagai obat bagi si sakit itu. Jadi kerjasama ya si dokter dengan si sakit. Kata dokter, ibu kalau mau sembuh, selain minum obat, tolong jangan makan yang enak-enak, jangan makan daging, telur, ikan, nasi, semua umpamanya. Lalu makan apa? Makan aja bakso umpamanya, kalau ada dagingnya juga ya. Nah itu kerjasama. Nah kata Rasulullah SAW tadi, kalau kamu mau masuk surga dan menemaniku, perbanyaklah sujud. Kerjasama antara dokter dengan pasien. Keempat, fihi bayanu tahqiqil ubudiyah. Waqad bayantu dzalika bayanan syafian fi kitabi Madarijul Ubudiyah min Abi Khairil Bariyah. Di dalam hadis ini pun tergantung penjelasan tentang terrealisasinya ibadah. Terrealisirnya ibadah. Dan saya sudah menjelaskan hal itu dengan penjelasan yang cukup dalam kitab saya yang berjudul Madarijul Ubudiyah min Hadi Khairil Bariyah. Itu kitab karangan Syekh Salim Al-Hilali. Itu yang kelima ya. Keenam, amatu rufaqa'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi minal fuqara'i wa hakadha atba'ul anbiya kama jaa fi hadisi Herakli indama sa'ala Aba Sufyan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keenam, hadis ini pun menjelaskan bahwa kebanyakan para pendamping dan para sahabat Rasul SAW itu terdiri dari orang-orang fakir. Demikian pula lah pengikut para nabi. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Heraklius ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan datang kepada penguasa Romawi menjelaskan ada orang yang mengaku-ngaku nabi. Ditanya gimana sifat-sifatnya? Diterangkan. Gimana pengikutnya? Disebut pengikutnya itu kebanyakan adalah orang-orang lemah, du'afa, fuqara, masakin, seperti itu. Dan Heraklius ini mengakui bahwa itu benar nabi. Tapi karena dia ini penguasa Romawi yang Nasrani, semua rakyatnya kalau dia masuk Islam bisa dilengserkan sehingga tetap di dalam kekafirannya dan tidak masuk Islam sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan Kaisar siapa? Najasyi. Kalau Kaisar Najasyi masuk Islam sekalipun sembunyi-sembunyi. Ini Heraklius, Herakli, bukan Hercules, bukan. Yang menjadi legenda di dalam cerita-cerita Hercules, bukan ini. Karena Hercules itu agamanya entah Hindu, entah Buddha, ya ke dewa-dewa kayak begitulah, mitos lah. Kalau Heraklius ini, Nasoro, penguasa Romawi. Dan zamannya juga berbeda ya. Jadi bukan Hercules, Heraklius itu. Keberapa? Ketujuh, sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsuduna mardhatallah wa murafaqata Rasulullah sallallahu fil jannah lianna nadrahu lam yakun lidunya wa innama kana tatalluuhum lil akhirah. Kedelapan, ketujuh hadis ini pun menjelaskan bahwa sahabat Rasul SAW, mereka hanya menginginkan keridhaan Allah dan menjadi pendamping Rasul SAW di surga. Karena pandangan mereka tidak untuk kepentingan dunia, tapi keinginan mereka hanyalah untuk akhirat. Ketika setelah membantu Rasul SAW, kata Nabi SAW, mintalah kamu. Saya hanya minta bisa menemanimu di surga. Minta yang lain, enggak hanya itu. Cukup gitu kan? Enggak meminta dunia. Padahal dia orang miskin kan? Dia orang miskin ahlu suffah. Kedelapan, min makarimil akhlak antukafi'ah man asda ilaika ma'rufan. Fa illam tajib fa kullahu jazakallahu khairan. Faman fa'ala dzalik faqad ablagha fis sana'i wal jaza. Hadis ini pun menerangkan bahwa di antara kemuliaan akhlak adalah memberikan balasan setimpal kepada orang yang menyodorkan hal yang ma'ruf kepadamu, melakukan perbuatan ma'ruf kepadamu, diberikan balasan yang setimpal. Kalau kamu tidak mempunyai yang bisa diberikan sebagai balasan, katakan kepadanya jazakallahu khair. Maka siapa yang melakukan itu, berarti dia telah sempurna dalam memberikan balasan dan pujian. Sebagaimana Rasulullah SAW setelah beliau dibantu, dibawakan air dan kebutuhannya, kemudian memberikan balasan, mintalah kamu. Lalu mintanya, minta jadi teman di surga. Minta yang lain, enggak cukup itu. Itu kemuliaan akhlak. Jadi kalau kita dibantu, boleh kita balas nih untuk beli bakso. Kalau punya, kalau enggak punya, ucapkan apa? Jazakallahu khair. Boleh ditambah jazakallahu khairan katsira atau khairal jaza. Dengan ucapan yang benar, jangan jazakallah saja. Jangan jazakallah apa? Semoga Allah membalas. Membalas apa? Bisa aja jazakallah syarra. Kan gitu. Sebab jaza ini termasuk fi'il muta'addi. Muta'addi itu apa ya? Yang membutuhkan objek. Transitif. Jadi harus ada khairan. Jangan jazakallah ya. Jazakallah apa? Jazakallahu khairan. Khairan lagi bukan jazakallah khair. Kalau khair berarti khairin atau khairan kan? Khairin atau khairun. Kalau khairan pasti ada khairahnya. Kalau khairin atau khairun salah. Harus khairah. Karena apa? Naqulun bih. Khairah. Atau jazakallah khairan kasir. Salah juga. Harusnya apa? Kasirah. Khairan kasirah. Sifat. Kasirah sifat dari khairah. Dan saya sering mendengar ikhwan atau akhwat salah dalam hal ini. Jazakallah saja atau jazakallah khair atau jazakallah khairan katsir, salah itu. Semuanya salah. Yang benar jazakallahu khaira atau khairal jaza atau khairan katsira. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke 100 berapa? 106 ya. Masih kuat? Satu lagi ya. Kuat. Ke 107 atau ke 12 dari hadis dalam bab mujahadah 12 ke 13 di sini tertulis asalnya asyariah, berarti salah cetak juga. Ke 13 dari Abu Abdullah atau biasa juga disebut Abu Abdurrahman, namanya Sauban. Sauban ini salah seorang hamba Rasul SAW, budak. Kata Sauban, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'alaika bikasrati sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Kata sahabat, aku mendengar Rasul SAW bersabda. Kata Rasul SAW, lakukan olehmu banyak sujud. Karena sungguhnya tidaklah engkau bersujud karena Allah dengan satu kali sujud, kecuali Allah akan mengangkatmu dengan sujud itu satu derajat, dan Allah akan menghapuskan darimu dengan satu sujud itu satu kesalahan. Satu kali sujud, dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah diangkat satu derajat, keuntungan kedua dihapuskan satu kesalahan. Hadis ini riwayat Muslim. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, cuma tiga kata, bukan beberapa. Ya cukup beberapa, tiga. An-nawafil wa ta'at mimma yudhibu sayyiat wa yarfa'u darajat. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa ibadah sunnah dan ketaatan termasuk hal-hal yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan yang bisa mengangkat derajat. Satu kali sujud mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan. Kedua, alal muslimi ia harisu ala sholati adaan wa tatawwu'an. Wajib bagi seorang muslim untuk bersemangat melakukan sholat, baik yang fardu atau juga yang sunnah. Ketiga, al-alim rabbani yurabbi ashaba wa yaharisu alaihim wa yusihim bima yaslahuhum bima yuslihuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Seorang alim yang rabbani, yang rabbani itu artinya yang berilmu dan beramal, berdakwah dan sabar. Kita pernah menjelaskan tentang insan rabbani, 4 kaset atau 5 kaset. Insan rabbani itu kesimpulannya seorang yang berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Seorang alim yang rabbani akan membina, mendidik sahabat-sahabatnya dan sangat bersemangat di dalam membina mereka dan memberi wasiat kepada mereka dengan hal-hal yang bisa memperbaiki urusan mereka, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Sebagaimana bimbingan Rasulullah SAW dalam hadis tadi kepada Tauban. Terlalu pendek hadis tadi ya, tambah satu lagi ya, gak apa-apa ya, bonus. Hadis ke-14 atau hadis ke-108. Diterima dari Abu Sufyan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruh wa hasuna amalu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Kata Syekh Salim Al-Hilali, hadis ini sahih. Selain At-Tirmidzi, Imam Ahmad pun meriwayatkan dalam musnadnya, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Kata Syekh Salim Al-Hilali, wa isnadu sahih. Sanad hadis ini sahih. Hadis ini pun mempunyai beberapa syawahid yang diterima dari Abu Bakr, Abu Hurairah, dan walaupun di dalam sanad dua hadis Abu Bakr dan Abu Hurairah ini ada pembicaraan, tetapi ini mu'tabar. Apa yang dimaksud dengan bagus amalnya? Bagus amalnya itu artinya bi ayyatihi mustawfian li syurut wal arkan imanan wa ihtisaban. Bagus amalnya itu artinya melakukan amal dengan memenuhi syarat dan rukunnya, disertai iman dan ihtisab. Ihtisab itu ikhlas lah katakanlah. Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali hanya mengambil satu faedah. Kata beliau, fadlu tulil umar idza qurina bihusnil amal fa innahu yatazawwadu minal a'mali shaliha allati tuqarribuhu ila Allah taala. wal aksu fi hadza sahihun fa syarrun nasi man idza tala umruhu sa'a amaluh. Hadis ini menerangkan keutamaan panjang umur bila panjang umur itu disertai dengan bagusnya amal. Karena amal tersebut, karena seseorang bisa berbekal dengan amal soleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, pemahaman sebaliknya dari hal ini adalah juga benar. Yaitu sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalnya. Kakek-kakek 100 tahun, amal-amalnya penuh dengan dosa. Itu sejelek-jelek manusia. Kakek-kakek 100 tahun tapi banyak dipenuhi oleh taat dan ibadah, itu bagus. Ya karena saya melihat ikhwan-ikhwan sudah pada loyo, padahal saya juga. Kita cukupkan pembahasan kita sampai 108. Insyaallah pembahasan 109 dan seterusnya masih bab mujahadah, akan kita teruskan pada ahad yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab.